Kini aku pedih karena cintaku diterima. Itik segitu pedihnya, itik segitu pedihnya. Kini telah aku temukan cinta yang kudambakan. Ide-ide apa dia? Ide-ide apa ia? Ya iyalah. Aku cemas hai sayang, kita tidak sepadan. Cemas tapi kau mau menerima cintaku. Kini tak ragu lagi, aku pun jatuh cinta. Sungguh aku gembira, sungguh aku bahagia. Marilah kita sama berlabuh di pelabuhan cinta. Kini aku pede karena cintaku diterima. Itik segitu pedenya, itik segitu pedenya. Oh, sungguh mesranya bersamamu, menjuhai kekasih. Nikmatnya, nikmatnya, oh kita berlayar di samudra cinta. Kini aku pede karena cintaku diterima. Itik segitu pedenya, itik segitu.